kecuali maghrib. Karena maghrib 3 rakaat dan tidak bisa dikosor. Faman qala akthar min khamsin faqad ibtada. Barang siapa yang berpendapat bahwa kewajiban sholat itu lebih dari 5 waktu dalam sehari semalam, dia wajibkan ada sholat wajib yang lain, maka sungguh dia telah berbuat kebid'ahan. Misal, seseorang berpendapat setiap hari itu bukan hanya 5 waktu yang wajib, tapi ada tambahan yang lain. Misal dia wajibkan seseorang untuk melaksanakan 2 rakaat sholat taubat. Karena setiap hari pasti dia akan jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia berpendapat seperti ini, maka dia telah berbuat bid'ah. Karena apa? Sudah menambah kewajiban sholat melebihi yang ditetapkan oleh syariat. وَمَنْ قَالَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَقَدْ ابْتَدَى. Sebaliknya, barang siapa yang berpendapat kurang dari 5 waktu, maka dia juga telah berbuat kebid'ahan. Misal, oh sholat itu yang wajib hanyalah 3 waktu. Maka yang berpendapat yang wajib dalam sehari semalam sholat itu tidak sampai 5, dia juga sungguh telah berbuat bid'ah. Lihat ya, ini masalah fikih tapi dibawakan oleh Imam Al-Barbahari karena memang muncul kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang nyeleneh dalam masalah sholat. Kemudian kata beliau, la yaqbalullahu syai'an minha illa liwaqtiha. Allah tidak akan menerima sholat seseorang kecuali yang dikerjakan pada waktunya. Waktu-waktu sholat sudah Allah tetapkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dan ini tertulis ya, terkadang di beberapa masjid di jadwal waktu sholat itu dibawakan ayat ini. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Ini perkara yang dimaklumi. Namun, yang tidak dimaklumi, terkadang mereka menggampangkan dalam masalah waktu pelaksanaannya. Dia kerjakan sholat, tetap dia sholat, tapi dalam pelaksanaan sholatnya sudah keluar waktu. Maka di sini Al-Imam Al-Barbahari menerangkan, memberikan peringatan bahwa Allah tidak akan menerima sholat seseorang kecuali kalau dia kerjakan pada waktunya. Nah, illa ayyakuna nisyanan. Nah, ini terkhusus. Boleh dia kerjakan sholat walaupun waktunya sudah keluar, apabila karena lupa. Fa innahu ma'dzurun ya'ti biha idza dzakaraha. Maka orang yang lupa belum mengerjakan sholat termasuk orang yang diberi uzur, sehingga wajib atasnya untuk menunaikan sholat ketika dia ingat. Ini yang pertama. Kalau dia lupa, maka ma'zur, ya, diberi uzur, dimaklumi. Au yakuna musafiran, atau dia seorang musafir, dia bukan sholat zuhur di waktu zuhur, tapi dia kerjakan di sholat asal zuhurnya di waktu asar, maksudnya dia jamak, fa yajma' baina salatain. Ini juga ada tuntunannya dalam syariat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa yang namanya salat itu ada syarat. Yang namanya syarat, kalau tidak terpenuhi satu saja, maka tidak diterima salat. Ingat ya, dalam masalah ibadah, umumnya terbagi kepada 4 hukum. Ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang terkait dengan keabsahan suatu amal yang menentukan sah atau tidaknya itu 2, syarat dan rukun. Kalau wajib dan sunnah, ini kaitannya dengan apa? Kesempurnaan. Semakin sempurna ibadah yang dilakukan seorang hamba, kalau dia penuhi juga hal-hal yang menjadi kewajiban, seperti menghadap sutroh, dan juga hal-hal yang menjadi sunnah, seperti mengangkat tangan kalau dalam sholat. Tapi syarat dan rukun, ini terkaitnya dengan keabsahan ibadah dalam masalah ini sholat. Bedanya apa syarat dan rukun? Kalau syarat, itu masih belum masuk rangkaian ibadah sholatnya. Tapi kalau rukun, sudah masuk dalam rangkaian sholat. Jadi kalau rukun sholat itu mulai dari takbiratul ihram, rukun, yaitu ucapan Allahu Akbar. Ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Itu disebut rukun. Dan termasuk bacaan Al-Fatihah, itu rukun. Kalau syarat, dia belum masuk dalam rangkaian sholatnya. Ada 9, yaitu pertama muslim, kedua berakal, yang ketiga mumayyiz, ya ini sudah 7 tahun ke atas. Kalau Islam ini jelas, karena ibadah apapun yang dilakukan dalam keadaan dia kafir, tidak akan diterima oleh Allah. Dan kafir itu kita tahu, ada kafir asli, memang dia non-muslim. Ada non-muslim punya teman orang Islam, toleransinya tinggi. Temannya sholat, dia ikut sholat, tapi belum masuk Islam. Ya, dia belum dapat pahala dari sholat yang dia kerjakan, karena cuma sekedar ikut-ikutan, dan karena dia belum masuk ke dalam Islam. Ini kafir asli. Atau muslim, cuma dia jatuh pada perbuatan kufur, sehingga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak lagi muslim, karena dia jatuh pada perbuatan syirik, atau dia menghina Al-Quran, atau menolak salah satu ayat dari ayat Al-Quran, dan pembatal-pembatal keislaman yang lainnya, batal di sisi Allah keislamannya. Tapi dia masih melakukan ibadah, masih sholat, masih puasa. Maka orang yang seperti ini, ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. Orang-orang yang kafir, di sisi Allah dia sudah kafir, tidak lagi muslim, amalan-amalan mereka itu hanya laksana fata morgana. كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُمُ الضَّمْآنُ مَاءً. Laksana fata morgana, yang di tanah datar. Kalau orang-orang yang haus melihat fata morgana, dikira ada air. Dia datangi, dia samperi, ternyata apa? Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia datangi fata morgana itu, tidak dapati air setetes pun. Ini perumpamaan yang sangat agung. Begitu juga orang-orang yang jatuh pada perbuatan kufur, perbuatan syirik. Seorang muslim yang jatuh pada perbuatan yang membatalkan keislamannya dan dia belum taubat dari itu, masuk dalam ayat ini. Dia kira sholatnya dia dapat pahala di sisi Allah, sodakohnya dia dapat pahala di sisi Allah, dia kira puasanya ada pahalanya di sisi Allah, sehingga dia mengira sudah mengumpulkan pahala sementara dia belum taubat dari perbuatan kufurnya, syiriknya. Ini dia perumpamaannya. Kayak orang yang haus, dikira ada air di sana karena melihat fata morgana. Begitu juga orang ini, dikira di sisi Allah banyak pahala dari amal ibadah yang sudah dia kerjakan, termasuk sholatnya. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia tidak dapati pahala sedikit pun di sisi Allah. Na'udzubillah. Gitu ya. Ini syarat yang pertama, Islam. Syarat yang kedua, berakal. Ini jelas. Kalau orang mengerjakan sholat, hilang akalnya, misal lagi sholat, ketiduran, gitu ya, hilang akal. Subuh misalkan, masih ngantuk ke masjid, atau dia seorang antri ke masjid hanya karena peraturan pesantren, ikut sholat subuh, sujud lama betul, nggak taunya dia ketiduran. Ini hilang akal dia. Iya. Sementara syarat sahnya sholat dia berakal. Termasuk juga berakal dalam hal ini waras, gitu ya. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu umur 7 tahun ke atas. Di bawah 7 tahun itu anak. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murru auladakum lisab'i." Ya. Perintahkan anak kalian abis salat untuk salat di usia mereka 7 tahun. Berarti usia tamyiz 7 tahun. Syarat yang keempat, taharah, bersuci dari hadas. Syarat yang kelima, suci dari najis. Ya, najis apakah di badannya atau di pakaiannya atau di tempat salat yang akan dia kerjakan di situ. Misal ada orang tua, dia tidur malam, kemudian anaknya masih ngompol, ya, tidurnya masih gabung karena masih kecil, mungkin baru 3 tahun atau 4 tahun atau 2 tahun gabung tidurnya, dia ngompol di tengah malam, ayahnya terbangun atau ibunya juga terbangun karena apa? Basah. Lihat, kencingnya si anak ini sudah mengenai badan dia, apakah apa kakinya atau badannya atau pinggangnya, sehingga dia terbangun, nggak nyaman tidur dalam kondisi pakaiannya basah karena kena ompol anak. Akhirnya mana, karena masih suasana ngantuk, ya, orang ini hanya mengganti baju saja, diganti dengan baju yang kering, bajunya bersih dari najis karena nggak kena kencing anak. Kemudian karena kasurnya basah, dia pindah tidur. Mungkin pindah ke sofa, ke bangku, atau ke kasur yang lain. Begitu subuh, dia bangun hanya sekedar berwudu. Terus berangkat ke masjid. Lihat. Najis air kencing anaknya mengenai badan, sudah hilang atau belum? Belum. Sehingga sholatnya dia rusak. Loh, kenapa rusak? Dia sudah wudu, dia sudah ganti pakaian, masjid juga tempatnya bersih dari najis. Satu yang belum, apa itu? Karena ada najis yang melekat di badannya. Jadi syarat yang kelima harus suci dari najis. Ini harus mencakup tiga-tiganya. Suci najis yang ada di badan, suci najis yang ada di pakaian, dan juga suci dari najis yang ada di tempat yang akan digunakan untuk sholat. Kemudian syarat yang keenam, yaitu menutup aurat. Menutup aurat, dan termasuk aurat jelas bagi laki-laki adalah bagian depannya dia, ya, sehingga kalau seorang laki-laki sholat pakai celana merecet, lepais, sehingga bagian depannya itu jendolannya kelihatan, maka ini khawatir masuk ke dalam kategori berpakaian tapi telanjang. Jangan baca hadis perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang. Bagaimana perempuan berpakaian tapi telanjang? Mereka pakai baju, pakai kaos, pakai celana tapi ketat, tapi telanjang. Kenapa? Karena terlihat lekuk-lekuk bentuk tubuhnya. Langsung dipahami itu hanya berlaku bagi perempuan, tapi laki-laki juga bisa terjadi. Dan ini banyak dialami kaum laki-laki sekarang yang menggunakan celana-celana ketat, mereka juga berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Karena terlihat. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menganggap rusak sholatnya orang yang seperti ini. Ya, karena tidak sempurna di dalam menutup aurat. Atau kalau model sekarang ada celana yang merosot gitu ke bawah. Ya, jadi di bawah pusar anak-anak sekarang itu kan gitu. Ya. Kemudian kaosnya pas-pasan di pinggang. Sehingga kalau dia sholat, celananya melorot ke bawah, kaosnya naik ke atas. Jadi yang terlihat belahan belakangnya, luburnya kelihatan, belahannya. Nah, ini juga tersingkap aurat dia jelas. Padahal syarat sahnya salat menutup aurat. Syarat yang ketujuh, masuk waktu. Syarat yang kedelapan, menghadap kiblat. Dan syarat yang kesembilan, niat. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, dibahasnya di sini tentang masalah waktu oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, dari sembilan syarat sahnya salat, yang paling diwajibkan penekanannya yaitu masalah waktu. Ya, masalah waktu. Jadi ada sembilan syarat tadi sudah kita sebutkan, yang paling ditekankan yaitu masalah waktu. Nah, kalau mau dikasih contoh, misal seseorang dia junub, atau seorang perempuan baru bersih dari haid, atau juga seorang laki-laki bangun tidur siang, asar sudah menjelang maghrib dia baru bangun, dia dapati junub. Ternyata pas dia mau mandi, si laki-laki ini atau perempuan yang haid tadi, dia mau mandi janabah, nggak ada air, ya, mati lampu, karena kebanyakan sekarang air bukan ditimba dari sumur, hampir nggak kita dapati sekarang di Jakarta. Mereka keumumannya bergantungnya pada listrik. Kalau listrik mati, maka air juga tidak keluar, kecuali yang pakai toren, gitu kan? Dia buka, wah nggak ada air. Terus dia telepon saudaranya yang di RT sebelah misal, atau yang masih dekat, atau dia tahu di masjid juga ada, karena masjid pakai toren, bisa dia mandi ke sana. Cuma masalahnya waktu asar tersisa 10 menit lagi. Ini masih waktu asar, memang sudah waktu daruri, bukan lagi waktu ikhtiari. Bisa saja dia pergi untuk mencari air, telepon ke rumah saudaranya di RT sebelah, oh ya ada, di sini gak mati lampu, mau mandi sini aja. Cuma kalau dia mau mandi di sana, waktu asar habis, keluar sudah. Nah, disinilah berperannya kaidah. Dari sembilan syarat sahnya salat, yang paling ditekankan adalah masalah waktu. Jadi bagaimana orang ini? Dia kalahkan persyaratan yang lain, ya, yaitu taharah dalam hal ini. Jadi bagaimana dia? Dia tayammum. Kemudian dia kerjakan segera salat asarnya, mumpung masih waktu asar. Ini yang dimaksud syarat dari sisi waktu lebih dikedepankan dibandingkan syarat-syarat yang lain. Jelas ya? Nah, tapi nanti untuk salat maghrib masih panjang waktunya. Silakan dia ke sana untuk mandi, selesai mandi dia salat maghrib tanpa perlu mengulangi salat asarnya. Nah, di sini kata Imam Syaukani, Allah tidak akan menerima salat seseorang kecuali yang dikerjakan di waktunya. Nah, begitu ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun." Barang siapa yang melampaui batasan ketentuan Allah, maka mereka adalah orang yang zalim. Allah sudah memberikan batasan waktu sholat, waktu zuhur sampai sekian, waktu asar sampai sekian, begitu ya. Sedangkan amalannya orang zalim tidak diterima. Diperkuat lagi oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan contoh kami, mengerjakan sholat sudah di luar ketentuan waktu, ini di luar ketentuan Nabi, contoh Rasulullah keluar, fahuwa radd, maka dia tertolak. Sehingga dari dalil ini, barang siapa yang mengerjakan sholat tapi sudah di luar ketentuan waktunya tanpa uzur, maka sholatnya tidak sah. Artinya sholatnya tidak diterima. Seperti itu. Kecuali, kata Imam Al-Barbahari di sini, kecuali kalau dia lupa. Kalau dia lupa. Ini jelas karena ada dalilnya, ya. Man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terlupa dari satu salat atau tertidur belum mengerjakan salat, maka kafaratnya dia kerjakan ketika dia ingat atau ketika dia terjaga. Nah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kecuali kalau dia seorang musafir, dia sholat bukan di waktunya. Zuhur sudah masuk, tapi dia tidak kerjakan. Sholat zuhur dikerjakannya di asar. Sholat maghrib dikerjakannya di isya. Itu takhir. Atau dia takdim, belum masuk asar, tapi dia sudah dikerjakan asarnya di waktu zuhur. Belum masuk isya, tapi dia sudah kerjakan sholat isyanya di waktu maghrib. Ini pengecualian kata Imam Al-Barbahari di sini. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah hukum jamak. Kalau jumhur ulama membolehkan jamak bagi musafir baik takdim maupun takhir. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak boleh menjamak dua sholat kecuali khusus di Arafah dan Muzdalifah. Ini bagi para jemaah haji, karena memang dalilnya seperti itu. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa tidak boleh menjamak kecuali takhir saja. Kecuali takhir saja. Ini tiga pendapat yang ada di kalangan para ulama tentang masalah menjamak dua salat, dan yang benarnya boleh menjamak baik takdim maupun takhir, ya, dilihat dari sisi maslahat, karena ini merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu jamak, ya. Kalau qasar lain lagi. Kalau qasar itu di sini apa, sebentar sebelum masuk kepada qasar. Karena pada asalnya tidak boleh menjamak dua salat tanpa uzur. Bahkan ada ucapan seorang sahabat, Umar bin Khattab kalau tidak salah, al-jam'u li ghairi udhrin kabiratu minal kabair. Menjamak dua salat tanpa uzur itu termasuk salah satu jenis dosa besar. Gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang menjamak salat terus menerus. Jadi sholatnya sehari semalam mereka hanya kerjakan 3 waktu. Memang 5 sholat, cuma yang 2 selalu mereka jamak. Zuhur selalu dijamak dengan asar di satu waktu. Kemudian maghrib dengan isya dijamak dalam satu waktu. Kecuali subuh mereka tidak jamak. Nah, ini perbuatan dosa besar. Gitu ya. Adapun qasar, ya, ini khusus haknya musafir. Haknya musafir. Kalau jamak bukan musafir pun boleh. Kalau memang ada hajat untuk menjamak dan ada uzur. Seperti karena hujan, ya, seorang mukim boleh menjamak dua salat, tapi khusus pada maghrib dan isya. Dan ada persyaratan yang lain. Adapun qasar ini haknya musafir saja, tidak boleh seorang mukim mengqasar. Ya. Dan mengqasar pun ada khilaf di kalangan para ulama, berapa lama bolehnya dia mengqasar. Mengqasar itu hanya sholat yang 4 rakaat, ya, zuhur, asar, dan isya. Maka jawabannya, kita lihat tentang keadaan musafir itu ada 3. Pertama, perjalanan yang tidak singgah. Dia jalan terus, seperti orang-orang yang bekerja di transportasi, Maka kalau dia tidak singgah terus menerus dari satu kota ke kota yang lain, atau dari satu negeri ke negeri yang lain, seperti pilot atau juga seperti nahkoda, yang seperti ini tidak ada batasan bolehnya dia qasar. Ya, tidak ada batasan bolehnya dia qasar. Qasar terus selama statusnya masih dalam perjalanan. Kecuali kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang yang memang kerjaannya di kapal nahkoda lama, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di kapal terus, sehingga kebutuhannya dia terpenuhi semuanya di atas kapal. Ya, ada tempat tidur nyaman, AC ruangan, ya, mau makan ada bahan-bahannya komplit. Bahkan terkadang istrinya juga bisa diajak menemani tugasnya dia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang seperti ini tidak dikatakan musafir, dan dia tidak boleh mengqasar salat. Gitu ya. Keadaan yang kedua, musafir yang singgah. Kalau musafir yang singgah di suatu negeri, ini juga ada dua keadaan. Apakah dia tahu berapa lama dia singgah? Kalau dia mengetahui, misal ada tugas kantor ya ke Surabaya, orang Jakarta, tugas kantor ke Surabaya, dia tahu di Surabaya selama 2 pekan karena mengikuti suatu kegiatan, seminar atau semisalnya. Selama 2 minggu dia tahu, maka bolehnya dia mengqasar salat hanya 4 hari saja. Hanya 4 hari saja. Bukan selama 2 minggu dia qasar terus. Ini keadaan musafir yang singgah, tidak terus-terusan jalan, menetap di Surabaya. Apalagi sudah di bookingin hotel, ya. Bolehnya dia qasar hanya 4 hari saja. Sebagaimana perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tahu berapa lama, sehingga beliau hanya mengqasarnya 4 hari. Wa idza azama ala iqamati arba'in atamma ba'daha. Ini hadis dari Jabir dan Ibnu Abbas. Ketika haji wada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi tiba di Mekah waktu subuh tanggal 4 Zulhijjah. Ya, beliau mukim di Mekah tanggal 4, 5, 6 dan 7. 4 hari ya. Lihat. Beliau hanya qasar 4 hari ini. Setelahnya beliau sempurna. Nah, kemudian yang ketiga, musafir yang dia singgah di satu tempat dan dia enggak tahu berapa lama. Oh, saya enggak tahu di sini berapa lama, tergantung urusannya selesai. Kalau seperti ini, maka dia tidak juga ada batasan bolehnya mengqasar, tapi dalam masalah yang ketiga ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bolehnya mengqasar hanya 20 hari, ada yang berpendapat bolehnya mengqasar hanya 19 hari. Nah, ada yang berpendapat 2 bulan dan seterusnya. Maka yang benarnya dalam masalah ini tidak ada batasan. Kalau memang dia tidak ketahui berapa lama dia akan ada di situ, tergantung kebutuhannya. Ya, ini yang berkaitan dengan poin ke-86. Jadi kenapa dibawakan oleh Imam Al-Barbahari di kitab Syarh Sunnah? Karena tadi, ya, adanya kelompok-kelompok yang pelaksanaan sholatnya dalam sehari semalam cuma 3 waktu. Padahal seharusnya pelaksanaan sholat wajib itu 5 waktu sehari semalam. Barang siapa yang mengurangi, maka dia jatuh pada kebid'ahan. Barang siapa yang berpendapat ada kewajiban yang lain dari 5 waktu dalam sehari semalam, maka dia juga sudah berbuat bid'ah. Lalu ditekankan dari sisi 9 syarat sahnya sholat. Dari 9 syarat ini yang paling dikedepankan adalah masalah waktu sholat. Sehingga barang siapa yang mengerjakan sholat di luar ketentuan waktu, tidak sah, tidak diterima. Begitu ya, ingat, ini yang penting. Harus kalian mempunyai perhatian masalah waktu sholat. Dimana kaum muslimin sangat bergampangan dalam masalah waktu. Ya, sehingga kita lihat terkadang ada orang sholat zuhur sudah mau menjelang asar, atau bahkan dia sholat zuhur sudah keluar waktunya, atau sholat subuh sementara sudah siang, matahari sudah terbit. Na'udzubillah. Masuk poin 87. Berkata al-imam al-Barbahari rahimahullah, وَالزَّكَاتُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالثَّمَرِ وَالْحُبُوبِ وَالدَّوَابِ عَلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنْ قَسَّمَهَا فَجَائِزٌ وَإِنْ أَعْطَاهَا الْإِمَامِ فَجَائِزٌ. Di poin ke-87 kata beliau, di sini berbicara masalah zakat. Ya. Zakat itu wajib dari jenis emas, perak, kurma, biji-bijian, dan hewan ternak, sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara pembayaran zakat kata beliau boleh langsung dibagikan kepada para mustahik dan boleh juga diserahkan kepada imam penguasa. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sini dibahas tentang kewajiban zakat. Ya, karena ada khilaf. Ada khilaf. Khususnya dalam masalah zakat banyak ya permasalahan. Ada yang mengatakan semua barang yang kita miliki wajib dizakati, termasuk perabot rumah tangga, barang-barang konsumtif. Ada juga yang berpendapat termasuk gaji bulanan seseorang sehingga dikenal zakat profesi. Ya, kemudian juga ada yang berpendapat, kalau emas dan perak itu digunakan untuk perhiasan, tidak ada wajib zakat. Nah, ini masalah yang besar sehingga dimasukkan di poin 87 yang beliau ingin terangkan bahwa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Begitu juga adanya perbedaan pendapat bayar zakat itu apakah harus kepada penguasa, harus ada yang koordinir di bawah pengawasan pemerintah, atau boleh seseorang bayar zakatnya kepada fakir miskin secara langsung kepada para mustahik. Nah, di sini beliau ringkas, zakat itu wajib ya dari jenis emas, perak, ya, kemudian kurma, ya, kemudian biji-bijian, hewan ternak, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau memberikan pendapat juga boleh zakat itu diberikan kepada mustahiknya langsung dan boleh juga kepada para imam, para penguasa. Adapun masalah zakat emas dan perak yang dijadikan perhiasan, dan tentu kalau emas ini bagi kaum perempuan, sedangkan bagi laki-laki haram mengenakan emas, apakah itu digunakan sebagai cincin, kalung, ya, dan kalung bukan perhiasan bagi laki-laki. Laki-laki boleh berhiasannya dengan cincin, ya, dan itu pun diatur letak jarinya, tidak boleh di jari telunjuk dan jari jempol, jadi 3 jari. Adapun emas ini khusus bagi kaum perempuan. Nah, karena Rasulullah SAW ketika melihat emas dan sutra, beliau bersabda, hadzani, 2 benda ini, emas dan sutra, haramun li dzukuri ummati, haram untuk kaum laki-laki umatku, hillul li inati, halal tapi untuk kaum perempuannya. Nah, bagaimana kalau dijadikan perhiasan? Karena tadi yang berpendapat kalau dijadikan perhiasan enggak ada zakatnya. Yang benarnya tetap walaupun dijadikan perhiasan, yang menjadi syahid di sini bahannya. Setiap emas ataupun perak, apapun bentuknya, apakah masih batangan, belum diolah, belum dibentuk, atau sudah dibentuk, apakah dijadikan sebagai perhiasan atau dijadikan hiasan di tempat-tempat tertentu seperti piring, walaupun hukum asalnya jelas haram ya menghiasi piring dan apa, sendok, kemudian juga gelas, kan ada tuh ya, biasanya di tempat-tempat yang mewah itu ada lapisan emasnya, piringnya ada lapisan emas, sendoknya ada lapisan emas. Nah, atau pada peralatan yang lain ya, dan bentuk apapun selama bahannya emas dan perak wajib dizakat, termasuk kalau dijadikan sebagai perhiasan. Kenapa kau wajib dizakati? Dan jangan dianggap yang berpendapat bahwa tidak wajib zakat enggak punya dalil. Ada, mereka punya dalil, tapi dalilnya lemah. Yaitu mereka berdalil laisa fil kulli zakatun. Tidak ada zakat pada perhiasan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam At-Tahqiq dari Jabir radhiyallahu an. Ya. Dan hadis ini hadis yang batil, dikatakan batil oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Ma'arif. Ya. Nah, dan juga Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Irwa'ul Ghalil. Maka kalau dalil yang mereka gunakan emas dan perak yang dijadikan hiasan tidak ada wajib zakat, kembali kepada dalil-dalil perintah umum yang ada di Al-Qur'an dan hadis. Seperti Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahab walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Di sini Allah berfirman secara umum, orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya, tidak mengeluarkan zakatnya. Apa kata Allah? Diancam azab yang pedih. Ya. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safa'ihu min nar." Tidak ada seorang pun yang memiliki emas, yakni pemilik emas dan perak, tidak menunaikan haknya, yakni tidak menunaikan zakatnya, kecuali pada hari kiamat nanti dibuatkan untuknya lempengan-lempengan yang terbuat dari emas dan perak juga. Lihat. Jadi lempengan apa, emas dan perak yang mereka miliki di dunia yang tidak dikeluarkan zakatnya, emas yang dulu mereka miliki ini justru akan menjadi bahan yang menyiksa dia. Karena dikatakan emas dan perak yang mereka miliki sendiri dunia-dunia tadi dijadikan lempengan, kemudian dipanaskan di dalam api neraka, lalu dengannya disetrikalah dia lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Di sini dalil secara umum. Ya. Ayat dan hadis tadi umum adanya zakat pada emas dan perak, walaupun dijadikan sebagai perhiasan. Begitu juga nas yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan secara persis wajibnya zakat pada perhiasan emas dan perak, di antaranya hadis Amr ya bin Su'aid dari ayahnya, dari kakeknya yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, "Anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a ibnatun laha wa fi yad ibnatiha masakatani ghalidatani min dhahab." Ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak perempuannya, putrinya. Yang putrinya ini mengenakan dua gelang emas yang tebal di tangannya. Ya tahu, si perempuan tadi yang mengenakan dua gelang emas yang tebal. Maka Rasulullah melihat dan bertanya, "Atu'tina zakata hadza?" Apakah engkau membayarkan zakatnya perhiasan ini? Lihat, dijadikan perhiasan tapi tanya Nabi, "Apakah engkau keluarkan zakatnya perhiasan ini?" Qalat, "La." Kata perempuan tadi, belum saya zakati. Qal ayasurruki an yusawwirakillah bihima yawmal qiyamah siwaraini minnar. Nabi ancam, apakah membuat kamu senang ya dengan sebab dua gelang emasmu ini Allah akan memakaikan atasmu dua gelang api dari api neraka jahanam di hari kiamat nanti. Diancam dengan neraka kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Akhirnya perempuan itu melepaskan kedua gelangnya dan memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Huma lillahi azza wa jal wa li rasulih." Lihat. Segeranya taat para sahabat dan sahabiah. Cepatnya mereka merespon syariat. Ya. Tidak mereka ukur lagi, "Oh sebentar dulu, sayang ini emas." Tapi mereka langsung, di sini dikatakan perempuan tadi langsung mencopotnya dan mengatakan kedua gelangku ini untuk Allah dan Rasulnya. Tapi menjadi asyahid sisi pendalilan kita dalam hadis ini bahwa Nabi tahu itu digunakan sebagai perhiasan, tapi Nabi suruh juga untuk dikeluarkan zakatnya. Dan dalil-dalil yang lain tentunya. Nah, adapun kadarnya yang wajib dizakati tentu perkara yang ma'ruf, yaitu 2,5%. Adapun kata Imam Al-Barbahari, wassamar walhubub waddawab, beliau juga menyinggung ada zakat pada jenis biji-bijian dan apa buah-buahan dan hewan tunggangan. Ya, ini hewan ternak. Di sini beliau ingin terangkan bahwa ya, tidak semua hasil tanaman, hasil panen para petani itu terkena zakat. Kewajiban zakat hanya pada jenis biji-bijian dan buah-buahan tertentu menurut pendapat yang benar. Ya. Kalau biji-bijian yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, yaitu gandum. Ya, gandum syair, gandum hentah, ini bur, ya, gandum bur. Kalau jenis buah-buahan, ya, ini kurma kering, disebut tamar atau kismis, ya, ini zabib. Ini terkena kewajiban zakat dari 4 jenis ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, ada khilaf dalam hal batasan biji-bijian dan buah-buahan tersebut. Nah, kalau di sini Al-Imam Al-Barbahari mengatakan seperti itu. Ya, mengatakan seperti itu bahwa secara umum, tapi ada perinciannya yang benarnya. Tidak semua hasil tanaman yang berdaya karagam itu terkena kewajiban zakat, tapi pada jenis tertentu saja. Ada 3 mazhab ya. Mazhab yang pertama, bahwa yang wajib dizakati hanya 4 tadi. Apa itu? Gandum syair, gandum bur, kemudian tamer, dan kismis. Ya. Pendapat kedua, dari sisi setiap biji-bijian dan buah-buahan yang bisa ditakar dan bisa disimpan lama, ya, bisa disimpan di gudang sebagai bahan persediaan untuk makanan pokok. Ya, kalau sifatnya seperti ini, bisa ditimbang atau bisa ditakar dan awet kalau disimpan di gudang sebagai bahan persediaan untuk makanan pokok, maka yang seperti ini ukurannya dia terkena zakat. Jadi sifatnya apa? Makanan pokok sehari-hari, ya. Kemudian dia bisa ditakar, bisa ditakar. Nah, berarti menurut pendapat yang kedua ini beras itu terkena zakat. Dan ini yang disebut apa, termasuk pendapat yang terkuat. Kalau buah-buahan menurut pendapat Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik itu enggak ada yang terkena zakat kecuali kurma saja. Baik kurma basah ataupun kurma kering, gitu ya. Dan juga kismis. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya buah selain kurma dan kismis yang bisa ditakar dan bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Ada orang makanan pokoknya buah-buahan? Tidak ada. Yang jadi makanan pokok dari sisi tanaman, yaitu atau buah, hanyalah kurma dan kismis, karena bisa ditakar dan bisa diawet, bisa awet lama. Nah, kalau pendapat ketiga ini hampir sama dengan pendapat yang kedua. Kalau pendapat ketiga, yang wajib zakat itu hanya terbatas pada biji-bijian dan buah-buahan yang bisa ditakar dan disimpan lama. Hanya itu. Lalu apa bedanya dengan yang kedua? Bedanya yang ketiga ini, walaupun tidak dijadikan sebagai makanan pokok sehari-hari. Ya. Jadi walaupun dia bukan makanan pokok, kalau sifatnya bisa ditakar dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, wajib dizakati. Begitu. Tetapi pendapat yang terkuat, wallahu alam, adalah pendapat pertama dan kedua. Kemudian di sini beliau menyinggung juga tentang apa? Tentu kadar zakatnya ini pembahasan tersendiri ya. Yang ketiga kata beliau waddawab, ya, jenis hewan ternak. Dan ini juga tidak semua ternak. Ada orang ternak itik, nggak wajib dizakati. Ternak ayam, ternak jangkrik, ya. Yang terkena kewajiban hanyalah ternak unta, ternak sapi dan kambing. Nah, lalu di akhirnya beliau berkata, fa in qasamaha fajaizun wa in ataha al-imamu fajaiz. Ini cara membayar zakat. Boleh kasih langsung ke mustahik dan diserahkan kepada penguasa kalau memang penguasa itu mengatur atau menunjuk petugas-petugas khusus yang mengelola masalah zakat. Nah ini jemaah rahimakumullah, pada asalnya menurut akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, pada asalnya penyerahan zakat mal, ini mal ya, kita berbicara zakat mal. Kalau zakat fitr boleh langsung kasih ke fakir miskin. Punya tetangga fakir miskin, kasih zakat fitrnya langsung. Tapi kalau zakat mal pada asalnya itu diberikannya kepada penguasa, kepada imam, imam kaum muslimin. Kenapa? Karena berkaitan dengan perekonomian umat. Ya. Sebagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah itu beliau menunjuk beberapa orang sahabat yang ditugaskan untuk memungut zakat dari para muzakki. Ya. Seperti Umar bin Khattab yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga Rasulullah yang mengatur pengalokasiannya. Nah, ini pada asalnya. Dan cara seperti ini ya ikhwah, tentu lebih besar maslahatnya dari banyak sisi. Ya. Lebih teratur, lebih terkoordinir dengan rapi, tepat pada sasaran, ya, kemudian juga mencegah adanya orang-orang yang tidak amanah. Ya, dalam masalah pembagian zakat atau mencegah orang-orang yang sebenarnya apa bukan termasuk mustahik tapi dia ngaku-ngaku berhak lalu datang dan meminta zakatnya. Ya. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, seperti itu pada asalnya. Tapi kalau memang dilihat dan pemerintah tidak mewajibkan zakat itu harus dibayarkan kepada mereka tapi kepada pengurus-pengurus masjid, maka ini pun boleh. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada asalnya juga zakat itu, zakat mal adalah untuk kemaslahatan negeri seseorang tinggal, sehingga ada pembahasan apakah harus seseorang itu membayar zakat di negeri tempat tinggalnya dia atau boleh dia bayarkan ke negeri lain. Maka ini juga sama dengan tadi, asalnya zakat itu dibayarkan di negeri tempat dia tinggal. Kecuali kalau dia lihat ada maslahat dengan mengalokasikan zakatnya ke luar negeri atau ke luar daerah lain yang maslahatnya jauh lebih besar, atau karena kondisi-kondisi tertentu, maka ini juga tidak ada masalah insyaallah taala. Kemudian jemaah rahimakumullah, kalau ada yang tanya, "Loh, kalau wajib kepada pembayaran zakat kepada pemerintah, bagaimana kalau pemerintahnya zalim?" Ya, penguasanya zalim, misal dalam penggunaan harta zakat tidak tepat, tidak sesuai dengan aturan syariat. Maka disinilah ucapan para ulama, ya bara'u rabbul mal bidaf'iha ila sultan wa in kana jairan. Pemilik harta yang sudah membayarkan zakatnya kepada penguasa tersebut sudah lepas tanggung jawab di sisi Allah apabila dia sudah serahkan zakatnya kepada penguasa yang zalim sekalipun. Gitu ya. Nah. Kemudian ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Jangan ya kalian anggap bahwa kewajiban zakat kalau memang itu diserahkan kepada penguasa atau kepada para pengurus zakat yang ada, sudah gugur kewajiban zakat Anda dengan membayar pajak kepada pemerintah. Karena ada yang berpendapat, ya sudah cukup ya, dia kaya raya, banyak harta yang dimiliki, sehingga beban pajaknya pun besar. Setelah dia hitung-hitung, wah ini ternyata pajak tahunan saya melebihi keharusan saya bayar zakat dalam tuntunan syariat. Lalu dia berpendapat, sudahlah, saya gugur kewajiban zakat karena sudah bayar pajak. Tidak boleh mempunyai pemikiran seperti ini. Kenapa? Ya karena beda antara pajak dengan zakat mal. Ada beberapa sisi perbedaan. Iya, di antaranya yang pertama, kalau zakat ini adalah hak yang wajib pada harta tertentu. Ya, sudah kita sebutkan sebelumnya harta tertentu ini maksud untuk orang-orang tertentu, dikeluarkan juga pada waktu tertentu, dan ini dilakukan dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk membersihkan diri kita, muzakki, dari sifat bakhil, kikir, dan juga membersihkan masyarakat dari sifat hasad, dengki, dan juga membersihkan harta itu sendiri. Sedangkan pajak itu adalah beban yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dikumpulkan, dan ini sebagai keharusan, dan dipergunakan dari pajak ini untuk menutupi anggaran umum pada sisi satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain itu biasanya untuk memenuhi tujuan-tujuan perekonomian, kemasyarakatan, atau bahkan untuk tujuan politik serta tujuan-tujuan lain yang dicanangkan oleh pemerintah. Itu pajak. Maka beda. Perbedaan yang kedua, kalau zakat itu ditunaikan dengan maksud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dari sisi harta. Sedangkan nilai peribadatan semacam ini tidak terpenuhi pada pajak. Ya. Nah, karena pajak hanya bersifat keharusan, bukan sifatnya ibadah, tapi keharusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi kalau di sana ada sanksi hukum yang tidak bayar pajak. Ya. Yang ketiga, zakat itu kewajiban yang ditetapkan langsung oleh Allah. Ya, yang kadar dan ukurannya juga ditetapkan oleh syariat dalam Al-Qur'an dan hadis, tanpa memberi peluang bagi pendapat pribadi untuk menetapkannya. Jadi enggak ada campur tangan pendapat manusia dalam masalah zakat. Semata-mata ketetapan dalam syariat dari segala sisinya. Sedangkan pajak itu siapa yang menetapkan? Manusia. Pemerintah yang kadarnya pun tidak tetap, bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya pajak di tahun lalu sekian, di tahun sekarang bertingkat. Ya. Sehingga ini perbedaan yang ketiga. Dari sisi kalau zakat ditetapkan, sedangkan pajak itu ditetapkannya oleh pemerintah dan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintahnya. Kemudian yang keempat, zakat itu sudah ditetapkan penyalurannya juga oleh syariat. Siapa mustahik? Ada 8 asnaf. Yang menetapkannya juga Allah Subhanahu wa taala. Adapun pajak itu hanya dikumpulkan di mana? Di kas negara. Ya. Kemudian dibelanjakan menurut kepentingan yang berbeda-beda. Ini perbedaan yang keempat. Sedangkan perbedaan yang kelima, zakat merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan dan bersifat kekal selama-lamanya. Ya. Selama masih ada muslim di muka bumi ini, selama itu juga dia wajib bayar zakat. Adapun pajak, dia tidak memiliki sifat tetap dan kekekalan, baik dari sisi jenisnya, ukuran batas minimal wajibnya, dan juga kadarnya, maupun alokasi pembelanjaannya. Ya. Nah, ini 5 perbedaan antara pajak dengan zakat. Makanya tidak boleh orang kaya, ya, yang dia memang kewajiban pajaknya besar, kemudian dia anggap zakatnya sudah tergantikan dengan kewajiban dia membayar pajak pada pemerintah. Yang benarnya dia tetap memiliki kewajiban yang lain. Ya, wajib mengeluarkan zakat kalau memang sudah terpenuhi persyaratan-persyaratan. Ya, dan juga wajib dia membayar pajak kalau memang itu merupakan keputusan pemerintah, apalagi adanya sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Wallahu a'lam. Ini poin yang ke-87. Satu poin lagi, katanya agak terlambat Ustaz. Wa'lam anna awal al-Islam, ketahuilah sesungguhnya awal keislaman seseorang adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah ucapan 2 kalimat syahadat. Ya, ini jelas sekali. Ya. Karena Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Bunyal Islamu ala khamsin. Dan ini hadis sebagian dari kita insyaallah hafal. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, ada dalam satu riwayat haji dulu, baru yang kelimanya puasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain, puasa Ramadan dulu, baru rukun yang kelima adalah haji. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan agama seseorang dengan perumpamaan bangunan, yang namanya bangunan itu akan berdiri kokoh kalau dia disanggah dengan tiang-tiang yang kuat. Ya. Makanya masjid ini juga kenapa kok ada tiangnya di tengah-tengah? Karena ini akan membuat lebih kokoh. Walaupun sebenarnya enaknya itu masjid enggak ada tiang. Apalagi kaitannya dengan hukum syar'i bahwa saf tidak boleh terputus. Ya. Sehingga dengan keberadaan tiang di dalam masjid, banyak kaum muslimin jatuh pada larangan ini. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami sangat dijauhkan dari tiang-tiang. Ya. Cuma jangan memprioritaskan dari sisi hukum, kemudian akhirnya bangunan itu tidak kokoh. Ini terjadi. Saya pernah alami di daerah Sawangan, ada masjid. Enak, awalnya gak ada tiangnya, enak, lega gitu, muat, nampung berapa jamaah. Tapi itu masjid baru sekitar 2 tahun, tembok-temboknya retak-retak. Udah retak sana, retak sini. Kenapa? Karena keberatan beban atasnya, apalagi di atasnya ada kubah semacam ini. Setelah ditanya, kenapa ini kok udah banyak retak, sampai ada yang miring. Ini bahaya, membahayakan orang yang sholat. Ya. Tahu-tahu rubuh, na'udzubillah. Oh, akhirnya ternyata setelah diselidiki, karena tidak ada tiang untuk menopang kubahnya, akhirnya dibikin kubah. Nah, ini perkara yang dimaklumi, bahwa bangunan tidak akan kokoh tanpa tiang. Dan tidak ada bangunan yang berdiri tanpa tiang. Ya, apalagi yang permanen seperti sekarang, pasti ada tiang-tiangnya. Kalau kemah itu juga enggak bisa berdiri kecuali dengan satu tiang minimal. Ya, kemah. kemah-kemah di zaman dulu ya, kemah pramuka, tenda satu tiang, tenda begitu. Nah Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti itu, seperti bangunan yang memiliki 5 tiang. Lalu cabang-cabang ajaran Islam yang lain itu hanyalah penyempurna bangunan saja. Penyempurna. Ada syariat-syariat yang lain disalahin dari 5 rukun ini. Kalau bangunan ya kayak ada ventilasinya, ada pintunya, ada jendelanya, kemudian ada kanopinya supaya enggak tampias. Ini hanya penyempurna. Begitu juga dengan ajaran-ajaran syariat yang lain, itu penyempurna keislaman seseorang. Nah, 5 tiang ini pun yang namanya bangunan, terkadang tiang 1, 3 atau tiang yang lain rubuh karena satu hal, enggak kuat. Tapi bangunan itu masih bisa berdiri. Bangunan itu masih bisa berdiri kan? Begitu juga keislaman seseorang, harusnya 5 tiang. Cuma ada tiang yang dia tidak tunaikan, seperti enggak bayar zakat. Masih bisa berdiri Islamnya. Tidak dikafirkan orang yang tidak bayar zakat. Tidak dikafirkan orang yang tidak bayar zakat, kecuali kalau dia mengatakan zakat tidak wajib. Tapi kalau dia tidak keluarkan zakat karena bakhil, masih berdiri tiang Islamnya. Mana dalil kalau orang yang enggak bayar zakat itu enggak gugur keislamannya? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan siksaan bagi orang yang tidak bayar zakat ini, si muslim tidak bayar zakat ini, setelah disiksa diperlihatkan kepada dia 2 jalan. Satu jalan menuju surga, satunya lagi jalan menuju neraka. Kalau dia kafir, pasti yang diperlihatkan hanya 1 jalan, yaitu jalan menuju neraka saja. Tapi di dalam hadis tadi disebutkan juga jalan menuju, diperlihatkan juga jalan menuju surga. Bisa jadi dengan syafaat, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia setelah mendapatkan siksaan dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, dia enggak bayar zakat, masih berdiri 4 tiang, bangunan masih berdiri. Atau dia tidak puasa Ramadan. Masih berdiri juga ini bangunan dengan 3 tiang walaupun tidak sekokoh. Ya, makanya enggak bisa terlalu banyak dibebani atasnya. Bangunan yang hanya tiangnya 3 enggak bisa dibebani. Beda kalau dibangun di atas 5 tiang. Mau dikasih beban apa? Mau dikasih atapnya itu genteng dari apa? Bisa. Tapi kalau cuma tiang sedikit, wah ini enggak boleh genteng dari tanah, nanti roboh. Ini harus gentengnya dari seng, atapnya dari kayu, gitu kan? Karena kaitannya dengan tiang yang menopangnya. Lihat, tidak puasa, tidak zakat, masih berdiri tiangnya. Ya. Begitu juga seseorang tidak sholat, zakat, apalagi puasa, haji. Ya, yang 5 haji. Dia ada kemampuan, sudah terpenuhi syarat-syarat haji, tapi dia tidak berangkat haji, masih berdiri. Nah, inilah tiang utamanya 2. Sholat, syahadat dan sholat. Ini tiang utama yang akan mempengaruhi tiang-tiang lain. Walaupun tiang yang lain masih ada, masih zakat, masih puasa, sudah haji, tapi tiang pertama 2 kalimat syahadat dia gugur, atau di tiang yang 2 dia tidak mengerjakan sholat, maka ini tiang utama, pondasi yang paling dasar. Kalau 2 ini rubuh, baru akan mempengaruhi yang lain. Ini perumpamaan yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ya radhiyallahu an, bunyal Islamu ala khamsin. Bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan di sini awal keislaman seseorang adalah dengan 2 kalimat syahadat. Ini jelas. Ya. Tapi bukan hanya di lisan. kalau ingin sempurna keislamannya dari kalimat syahadat ini, pertama ayyan tiqabilisanihi, dia harus ucapkan di lisan. Iya, diikrarkan. Makanya benar kalau ada mu'allaf ingin masuk Islam, dia harus ikrarkan dua kalimat syahadat. Iya. Kecuali orang yang bisu. Mu'allaf bisu pengen masuk Islam, gak bisa ngomong. Ya. Kalau dia mampu menulis, dia tulis. Ya. Seperti itu. Wa ya'taqid ma wa ya'taqidu ma'nahuma biqalbi. Kemudian dia harus mantapkan akidahnya. Kandungan dari dua kalimat ini betul-betul diyakini di dalam hatinya bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba dan utusan Allah. Wa ya'malu bima qadaha bi jawarihi, dan anggota badannya dia realisasikan dua kalimat syahadat. Nah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana kalau orang kafir di akhir kehidupannya dia mengucapkan syahadat baru asyhadu alla ilaha illallah terus meninggal tanpa syahadat yang kedua? Apakah dia sudah dianggap sebagai muslim? Jawabannya iya. Ya. Iya. Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini hadisnya dari Mu'adz bin Jabal yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim dan juga Imam Ahmad. Barang siapa yang ucapan akhirnya sebelum dia meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, ya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Di sini dia menyebutnya la ilaha illallah. Begitu juga hadis tentang kisah Usama bin Zaid yang diingkari perbuatannya oleh Nabi karena dia masih membunuh seorang kafir dalam peperangan yang dia lari, dikejar oleh beliau. Pas mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dikira bahwa orang ini mengucapkannya hanya untuk menyelamatkan diri supaya tidak dibunuh. Dibunuh juga. Maka Nabi ingkari, aqtaltahu badan qala la ilaha illallah? Apakah kau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Menyesal akhirnya dia. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis Mu'adz bin Jabal tadi menunjukkan keutamaan dan keistimewaan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Walaupun dia kafir di awal apa di hidup kehidupannya. Kenapa? Karena ucapan la ilaha illallah ini merupakan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada dia. Dan kalimat la ilaha illallah ini menjadi sebab selamatnya dia dari kekekalan di dalam neraka. Makanya ketika Abu Thalib sakit keras yang dengan sakit ini mengakibatkan kematiannya, Nabi perintah ucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku akan bela engkau di hadapan Allah nanti. Ini dalil bahwa dengan la ilaha illallah menjadi sebab seseorang diselamatkan dari azab di neraka. Nah, bahkan barang siapa yang akhir kehidupannya diucapkan mengucapkan la ilaha illallah, ini juga tanda husnul khatimah. Iya. Seperti masya Allah Nabi Ayyubnya umat ini, siapa? Abu Kilabah. Abu Kilabah yang mungkin sebagian ikhwah sudah tahu ceritanya, bagaimana keadaan dia yang sudah sangat memprihatinkan, matanya rabun, telinganya sudah enggak rada dengar, tangannya buntung, kakinya pincang. Tapi dia masih berdoa kepada Allah, ya Allah, telah banyak kenikmatan yang kau karuniakan kepadaku, yang kau anugerahkan kepadaku. Ya. Terus dia meminta kepada Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah pada kondisinya demikian. Kemudian dia punya seorang anak laki-laki, yang anaknya inilah yang melayani dia. Kalau mau wudu, anaknya yang mewudukan. Kalau mau makan, anaknya yang menyuapi. Kalau mau minum, anaknya juga yang memberi minum. Tapi sudah 3 hari anaknya gak balik, gak pulang. Kan gitu diceritanya ya. Tiba-tiba ada seorang prajurit yang menjaga perbatasan wilayah, mendapati kakek ini, Abu Kilabah, di dalam tenda. Ya. Terus diminta oleh Abu Kilabah agar dia mencari kabar anaknya, karena sudah 3 hari 3 malam gak pulang. Dia bukan geluh, 3 hari 3 malam saya belum makan, belum minum. Bukan itu yang dikeluhkan. Langsung dapat dipahami. Loh, tadi dia katakan bahwa kalau mau makan, anaknya yang nyuapin. Kalau minum, anaknya juga. Dan kondisinya seperti itu, gak mungkin bisa makan dan minum sendiri. Berarti selama tidak ada anaknya 3 hari 3 malam, selama itu juga dia tidak makan dan tidak minum. Tapi dia tetap sabar. Sabar. Yang luar biasa. Kita kalau telat makan, pulang kerja lapar, sampai rumah, mana lah makanan? Waduh, masih dimasak. Lama bener. Berapa lama lagi? 1 jam lagi. Loh, kok lama? Ya. Nah, terus jemaah rahimakumullah dicari kabar anaknya. Qadarullah, didapati anaknya sudah meninggal dunia karena dimakan binatang buas. Dicabik-cabik. Ya, binatang buas semacam apa? Apakah harimau, serigala? Masih ada jasadnya. Ya. Tapi dikabarkannya dengan strategi. Ini juga termasuk fikih. Seseorang kalau menyampaikan berita duka, jangan langsung ke poinnya. Ya. Dipikir gimana cara menyampaikannya. Ya. Ini ke si kakek tua ini, dia belum kenal siapa kakek tua ini. Ya. Gimana cara menyampaikannya? Akhirnya dikisah, apa teringat dengan kisahnya Nabi Ayyub. Ya. Begitu juga kisahnya Ummu Sulaim. Ya. Tentang Abu kepada suaminya Abu Talhah. Dia punya anak yang sangat disayangi oleh Abu Talhah. Abu Talhah keluar rumah untuk suatu keperluan, karena kebiasaan laki-laki seperti itu, mencari nafkah atau apa. Selama keberadaan di luar rumah, ternyata anaknya yang memang ditinggalkan sudah kondisi sakit, meninggal dunia. Lihat bagaimana istri yang salihah. Ketika suaminya pulang, tidak langsung dirangkul, merengek-rengek, "Pak, anak kita meninggal." Atau histeris, tidak. Tapi beliau mempercantik diri, bersolek, disiapkan hidangan kesukaan suaminya. Ya. Suaminya pulang, tidak langsung dikabari anaknya meninggal. Suruh makan dulu. Karena gak bakalan enak makan kalau sudah tahu anaknya meninggal. Udah kenyang makan, ngelihat istrinya cantik, mempesona, tertarik, campur. Setelah bercampur suami istri, baru diberitakan. Pengabarannya pun subhanallah. Dengan permisalan, bagaimana menurutmu hai suamiku, kalau ada orang nitip barang ke kita atau ke seseorang, lalu dia ingin mengambil barang titipannya, tapi orang yang ditipi gak boleh, nahan, menahan-nahan, gimana itu? Oh, gak boleh, itu boleh. Nah, jawabannya pas, benar, baru dikasih tahu, sesungguhnya anak adalah titipan Allah dan yang pemiliknya sekarang sudah mengambilnya. Langsung ditertunduk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, begitu juga si prajurit ini, gimana ngasih tahu ke si kakek yang sangat diharapkan kabar tentang anaknya masuk. Langsung tanya, bagaimana anak muda, kau sudah dapati anakku? Dia tidak jawab, oh ya sudah, dalam keadaan mati kek. Enggak. Ya. Tapi langsung, wahai kakek, tahu kan kau tentang Nabi Ayyub? Dia bilang, oh iya saya tahu persis kisah Nabi Ayyub. Bagaimana sikap dia kek? Dijawab oleh si kakek ini, Nabi Ayyub dia tetap bersabar, bersyukur dan tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ kek, Nabi Ayyub dia sampai dijauhi oleh masyarakat, terus disebutkan dirinci, sampai dijauhi oleh istrinya. Tapi bagaimana sikap dia kek? Oh, Nabi Ayyub tetap bersyukur, bersabar dan memuji Allah. Akhirnya si kakek mutus sendiri, udah sebenarnya ada apa wahai anak muda? Kabar apa yang kau bawa? Baru diceritakan bahwa anak yang kau nanti-nanti selama 3 hari 3 malam ini, dia sudah meninggal dunia karena diserang binatang buas. Lihat. Akhirnya si kakek langsung istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Lalu dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Karena apa? Yang telah mengkaruniakan kepadaku seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, sangat berbakti. Setia dia nemenin ayahnya, seperti itu keadaannya. Kalau anak zaman sekarang, apalagi dia punya beberapa saudara, telepon, "Nuh, gantian urusin mak. Saya udah capek nih." Nah, dia bersyukur kepada Allah karena apa? Telah dikaruniakan seorang anak yang berbakti pada orang tua dan taat dalam beribadah kepada Allah. La ilaha illallah. Tarik napas panjang, meninggal dunia. Lihat, seorang ulama bingung prajurit ini, wah gimana ini? Tadinya punya tugas nguburin satu orang, anaknya toh. Sekarang kakek ini meninggal juga ini. Padahal nguburin orang gak kayak nguburin binatang. Butuh tenaga. Iya. Alhamdulillah datang orang yang lewat, 4 orang. Ya. Ada apa ini? Diceritakan, karena si kakek sudah ditutupi dengan apa kain, disuruh coba buka. Barangkali kami mengenalnya. Setelah dibuka, subhanallah, kenal. Ya, langsung 4 orang ini mencium apa tangannya si kakek yang tersisa. Karena buntung itu bukan buntung semuanya habis. Buntung bisa dari pergelangan, dicium tangannya yang sisa, kemudian dicium keningnya. Kalian kenal siapa dia? Disebut bahwa dia adalah seseorang yang tidak pernah melihat kepada sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Diketahui bahwa dia seorang Abu Kilabah. Ini seorang ulama ahlul hadis yang banyak meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Nah, lihat, dia mengakhiri kehidupannya dengan menarik panjang nafasnya, la ilaha illallah, langsung meninggal. Ini tanda husnul khatimah. Jadi tadi 3 ya, ucapan la ilaha illallah, pertama apa? Sebab turunnya rahmat Allah ya kepada seorang hamba. Yang kedua apa? Sebab selamatnya seseorang dari siksa api neraka atau kekal dalam neraka. Dan yang ketiga, la ilaha illallah di akhir hayat, itu merupakan tanda husnul khatimah. Ya, meninggal di atas tanda kebaikan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, maksud daripada kalimat la ilaha illallah tentunya mencakup juga di dalam kalimat ini syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Jadi bukan berarti orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah belum sempurna syahadatnya. Belum dikatakan muslim. Kenapa? Karena secara umum orang yang mengucapkan la ilaha illallah sudah tercakup di dalamnya syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang lain, dan ini juga keterangan para ulama. Keterangan para ulama seperti itu. Sehingga cukup kalau seorang tidak sempat, seorang muallaf baru masuk Islam, di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah terus meninggal, sudah. Ini faedah pertama. Karena la ilaha illallah sudah mencakup di dalamnya kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah tentu dengan memahami maknanya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan juga mengamalkan kandungan dari dua kalimat syahadat tersebut. Dan ini yang akan menyebabkan seseorang kokoh di dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur terutama. Karena Allah berfirman, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimin. Di ayat ini Allah sebutkan siapa yang akan Allah kokohkan ucapannya la ilaha illallah di dunia dan di akhirat, alladzina amanu. Amanu, orang tidak akan beriman kalau tidak didasari dengan ilmu terlebih dahulu. Apa yang mau dia imani kalau dia enggak punya ilmunya? Sehingga dalam ayat ini yaitu Allah akan meneguhkan ucapan seseorang, al-qawlu sabit yang dimaksud adalah ucapan la ilaha illallah, syahadat, yang dipahami dan diamalkan dengan benar oleh seorang hamba. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu diingat, su'ul khatimah, ya, mati di atas keburukan, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semua dari hal itu. Su'ul khatimah itu tidak akan terjadi pada siapa? Pada orang yang memang istiqamah, ya, lurus di dalam amalannya, lurus di dalam ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan diiringi kemurnian hati, jiwa, batinnya dia. Ini su'ul khatimah tidak akan terjadi pada orang yang seperti itu. Adapun ya, su'ul khatimah itu terjadinya pada orang yang memang mengalami penyimpangan dalam hal fikrahnya, pemikirannya, pemahamannya ada penyimpangan. Ini dikhawatirkan terancam su'ul khatimah. Atau terhadap orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Ya. Atau terhadap orang-orang yang berani melanggar perintah Allah atau meninggalkan larangan apa, meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Ini sampai menguasai dirinya. Dikhawatirkan dalam keadaan seperti itu terus hingga datang ajal menjemputnya dengan tiba-tiba dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat hadis tentang seseorang yang kehidupannya banyak beramal dengan amalan penghuni surga sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, tapi di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka lalu dimasukkanlah dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dan ada orang yang mengamalkan amalan penghuni neraka sehingga jarak dia dengan neraka tinggal sejengkal, tapi di akhir hayat dia mengamalkan amalan penghuni surga lalu dimasukkanlah dia ke dalam surga. Memang terkesan loh kok seperti itu, kasihan sekali. Iya. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana minkum tasurruhu hasanatuhu wa tasu'uhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Ini dia. Barang siapa yang kesenangannya, kegembiraannya itu terletak ketika dia dapat beramal saleh, ketika dia bisa melakukan ketaatan dia senang, ini tanda keimanan. Dan sebaliknya ketika dia jatuh pada perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran, dia merasa sedih. Dia enggak senang dengan hal itu. Hanya karena dorongan hawa nafsu, hanya karena faktor lingkungan. Tapi dia tidak nyaman. Tidak menikmatinya, tidak enjoy di atas itu. Maka ini tanda keimanan. Sehingga dalam hadis tadi nampak orang ini menampakkan di mata manusia amalan-amalan penghuni surga, amalan-amalan ketaatan, tapi hatinya penuh dengan sifat-sifat riya. Hingga di akhir hayat Allah buktikan hakikat diri orang tersebut, jati diri dan hakikat diri sebenarnya seperti apa. Dan sebaliknya orang penghuni mengamalkan amalan penghuni neraka, dia berperang melawan hawa nafsu, melawan dorongan syaitan. Dia tidak senang kondisi dirinya penuh dengan gelumur dosa dan maksiat. Dia sangat ingin merubah sikap dan Allah Subhanahu wa taala wujudkan keinginannya di akhir hayat. Begitu ya. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan terhadap orang yang beriman dan istiqamah maka diharapkan hingga husnul khatimah. Sedangkan su'ul khatimah itu tidak akan terjadi pada orang yang memang berupaya untuk istiqamah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya dari hadis Mu'adz tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Di antara faedahnya berarti dianjurkan bagi orang yang hidup, khususnya keluarga atau orang yang sedang membesuk, dianjurkan untuk menuntun orang yang sedang menghadapi sakarat atau orang yang akan meninggal dunia, ditalqin dengan ucapan syahadat la ilaha illallah. Ya, semoga la ilaha illallah itu menjadi akhir ucapannya. Ya, ini sebagaimana perintah Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin, tuntunkan orang yang akan meninggal di antara kalian. Mautakum, orang yang akan meninggal. Kalau di sekarang kebalik, orang udah meninggal baru ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah meninggal, orang udah dikubur. Ya. Pas masih hidup, dia besuk, waduh, diingatkan kenangan hidupnya bersama dia. Ya. Diceritakan waktu-waktu lucu. Bukan diajarkan ucapan la ilaha illallah. Na'udzubillah. Begitu ya. Jadi dituntunnya la ilaha illallah, mautakum, orang yang akan menghadapi kematian. Bukan orang yang sudah mati. Gitu ya. Kemudian faedah yang terakhir, orang yang menuntun tadi, yang mentalkin tadi, itu harus tahu adabnya, etikanya. Bimbing dia dengan perlahan. Ya, perlahan, kalimatnya jelas, jangan menyusahkan, ya, cepat-cepat, ya, supaya jangan sampai orang ini yang sedang kita bimbing akhirnya dia ngebenci, udah tahu lidahnya lagi susah mengucapkan, ngomong, ayo cepetan lah, ilah, hari dia kesel, pas kesel, lu sialan, akhirnya mati. Pas ngomong sialan meninggalnya di sialan, bukan la ilaha illallah. Nggak tahu, susah mengucapkannya dalam diri. Jadi perlahan, bimbing, sabar, jangan menyusahkan dia. Supaya tadi, jangan sampai dia membenci kalimat tadi, atau dia malah mengucapkan kalimat celaan kepada Anda dan mati setelah itu. Ya. Kemudian kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sekali, ya, sudah cukup. Jangan disuruh, ayo ulangi terus, ulangi terus. Ya, nafasnya sudah terengah-engah suruh ngucapin terus. Sudah cukup sekali. Yang semoga ini akhir ucapannya. Kecuali dia habis la ilaha illallah, ngomong lagi ngomongan yang lain. Nah, ini bukan akhir dari ucapannya berarti. Kalau sudah ngomong yang lain, ayo ucapin lagi la ilaha illallah. Mana cucu saya? Ah. Lagi-lagi la ilaha illallah, ilaha illallah, mana mantu saya. Jangan yang terakhirnya la ilaha illallah kek bilang gitu ya. Nah, karena Nabi mengatakannya akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, seperti kisah Abu Kilabah tadi. Iya. Jadi kalau dia sudah mengucapkan sekali kemudian dia tenang, merem, sudah cukup. Tidak perlu diulangi kecuali kalau dia mengucapkan kalimat yang lain. Nah, ini beberapa faedah dari hadis Mu'adz ibn Jabal yang kaitannya dengan poin ke-88 oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala yang kaitannya dengan syahadat. Ya. Kemudian memang ada sunnahnya, ya, orang yang baru masuk Islam setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat atau cukup sekedar syahadat la ilaha illallah saja, ya, kemudian dia meninggal di atas itu, maka sudah diberlakukan jenazahnya sebagai seorang muslim. Kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Qais bin Aslam, ya, dan juga Thumamah bin Usal. Dan ini termasuk mandi yang disyariatkan. Nah, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.